Sering ngerasa hari kamu padat banget? Jam 8 harus sampai kantor. Jam 10 harus meeting dengan bos. Jam 1 harus ke kantor klien lagi. Aduh, jam 3 bikin laporan. Jam 5 beres kantor harus jemput pacar. Sayang, jemput jam 5.15 kejebak macet di jalan. Gak ada waktu buat hilang semangat. Saatnya Kobiko 78. Balikin lagi semangatmu. Perfect coffee extraction dan caramelized milk. Perfect taste yang bikin kamu up lagi. Ini baru yang bikin semangat balik lagi. Jam 7, jemput pacar. Halo sayang. Jam 8, temenin pacar sayang, belanja. Bagusan yang merah atau pink? Jam 10, anterin pacar pulang. Makasih ya sayang. Jam 11... Kobiko 78, bikin kamu up lagi.